بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Apa yang telah diuraikan dari langkah-langkah tersebut di atas yang bisa diharapkan untuk mewujudkannya ialah Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyin, orang-orang yang alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mengenal sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mempelajarinya, mengkajinya, mengamalkan, mendakwahkan dan menghidupkannya, dan punya semangat untuk memperjuangkannya. Kita mau mengharapkan pihak-pihak yang lain sulit, bahkan mungkin dikatakan mustahil. Barakallahu fikum. Kita ingin mengharapkan dari kalangan hizbiyyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah untuk memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kok sulit. Dikarenakan mereka sendiri menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan konsep tadi betul-betul harus dibangun di atas kitabullah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang harus diupayakan sekarang adalah di tengah-tengah ahlus sunnah. Harus digalakkan di tengah-tengah ahlus sunnah salafiyin semangat ukhuwah islamiyah. Para ulama una salaf terdahulu kala sering menyatakan istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Hendaklah kalian sering memberikan wasiat kebaikan kepada ahlu sunnah, dikarenakan mereka orang-orang yang asing tengah-tengah masyarakat. Jumlah mereka sedikit. Maka diwasiatkan kepada ahlu sunnah, orang-orang yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, orang-orang yang berpemahaman salaf dimanapun mereka berada, pupuklah ukhuwah di tengah-tengah kalian. Dikondisikan, disuasanakan yang indah dalam perkara muamalah ini. Bersaudara di atas sunnah, berukhuwah di atas sunnah, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu. Diciptakan suasana yang bagus. Ukhuwah di atas sunnah. Dikarenakan ahlus sunnah satu-satunya harapan bisa mewujudkan langkah-langkah tadi. Dan yang kedua, ahlu sunnah sangatlah asing di tengah-tengah masyarakat. Diwasiatkan kepada ahlu sunnah salafiyin untuk punya semangat dalam berta'awun, saling bantu-membantu di atas al-biru taqwa. Semangat untuk jam'ul kalimah, menyatukan kalimat. Sehingga harus ditepis semua asbabul khilaf. Dihilangkan semua sebab-sebab munculnya perselisihan tengah-tengah mereka. Hilangkan semuanya itu. Dilaksanakan, diupayakan asbabul iktilaf. Sebab-sebab yang membuat mereka menyatu hatinya. Sebab mereka bersatu, saling mencintai, saling berukhuwah. Suasanakan husnudhon, jangan su'udhon. Suasanakan ukhuwah, jangan berselisih, jangan bermusuh-musuhan. Ini penting. Terutama di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, banyak pihak dan banyak kalangan yang berupaya untuk mengadu domba di kalangan ahlus sunnah salafi. Berupaya untuk merenggangkan muamalah-muamalah di kalangan salafi ahlus sunnah. Dengan berbagai macam perkara-perkara yang tidak pantas diwujudkan, disebutkan, baik terkait dengan gesekan-gesekan pribadi, atau gesekan-gesekan terkait dengan perkara duniawi, atau ketersinggungan, atau kesalahpahaman, atau miskomunikasi, atau semisalnya. Barakallahu fikum. Maka ini semuanya harus diwaspadai. Tayyib, galakkan gerakan ukhuwah. Galakkan gerakan ta'awun. Galakkan gerakan jam'ul kalimah. Bersatu, menyatukan kalimat di atas sunnah. galakkan gerakan saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu di kalangan salafiyin tadi. Istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Maka ini semua tolong dicamkan baik-baik, ikhwan fillah azakumullah. Perjuangan kita berat, perjuangan kita besar, perjuangan kita masih panjang. Maka jangan sampai muncul dan terjadi di tengah-tengah kita ahlussunnah salafiyin hal-hal yang justru merugikan kita sendiri dan dakwah kita. Kalau la qadarullah di kalangan ahlussunnah sendiri saling berpecah, saling berselisih, saling membenci, saling dongkol, saling suudzon dan segala macamnya, lalu siapa yang bakal diharapkan untuk bisa mewujudkan prinsip di atas? Ini perlu dicamkan baik-baik, barakallahu fikum. Yang kita bahas adalah ahlu sunnah yang salafiyin yang betul-betul di atas sunnah. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nampaknya pertanyaannya cukup panjang nih, kawan. Secara tema insyaallah cukup difahami insyaallah ta'ala. Ringkasnya, khulasahnya, langkah-langkah yang harus ditempuh di masa-masa fitnah ada yang berkaitan dengan individu kita masing-masing, ada yang berkaitan dengan kita di tengah-tengah ahlu sunnah, ada yang berkaitan tentang yang di luar sana kaum muslimin secara umum. Terkait dengan masing-masing kita harus memiliki prinsip i'tisam bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah dalam berislam. Berislam dengan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Luruskan akidah kita, luruskan manhaj kita. Akan bagus akhlak kita, muamalah dan adab kita insyaAllah ta'ala. Kemudian setelah itu terkait dengan kalangan intan ahlu sunnah wal jamaah, galakan ukhuwah islamiyah, galakan ta'awun, saling mencinta, saling menghormati, saling menyayangi, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Dan di kalangan seluruh kaum muslimin, ajak mereka semuanya bersatu di atas as-sunnah. Ajak mereka semua berukhuwah di atas sunnah. Ajak mereka semua menyatukan kalimat di atas sunnah. Ajak mereka semua menyatukan langkah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.